Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-mausul, mausulul ismi. Isim-isim, apa isim-isim mausul? Sudah kita ambil isim-isim mausul alladhi, allati, alladhani, allatani, juga alladhina. Kemudian juga yang musyarakahnya man, ma, ayu. Ya, sekarang kita masuk ataupun al juga. Ya, kemudian kita masuk ke isim mausul berikutnya itu dzu. Wa innama takunu dzu mausulatan fi lughati tayyi khasatan. Taqul ja'ani dzu qama. Wa sumi'a min kalami ba'dihim la wa dzu fis sama'i 'arsyuh. Hanyalah dzu datang sebagai isim mausul khusus pada bahasanya orang-orang thayyi. Ya. Taqul, engkau katakan ja'ani dzu qoma, datang kepadaku alladzi qoma, orang yang berdiri. Bagaimana i'rabnya ja'ani? Fi'lun wa maf'ulun bi. Ja'a fi'lun madhi mabni 'ala fath lil yaqaya al-yadhmirun muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi dzu. Ya, dzu ism mausul di mana alladzi mabni ala as-sukun fi mahalli rafin fa fa'il. Qama fi'lun madhi mabni ala fath. Ya, fa'iluhu mustatir fihi jawazan daqtiruhu huwa jumlah fi'liyah silah mausul, jumlah silah mausul, qama dengan fa'ilnya la mahalla laha minal i'rab. Jadi semua jumlah-jumlah silah mausul tidak ada mahal dalam i'rab. Mana a'idnya yang kembali kepada dzu yang mengikat jumlah fi'liyah dengan isim mausulnya? Iya, dhamir mustatir itu yang ada pada qama huwa. Demikian ya. Kalau antum mengi'rab isim mausul, ya, dicari silahnya, kemudian dikatakan jumlah silah tidak ada mahal dalam i'rab, kemudian dicari a'idnya. Dan a'id kadang marfu, ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang apa, majrur. Kadang disebutkan, ya, kadang mustatir, kadang mahdhuf. Didengar pula dari kalamnya sebagian orang Arab ataupun khususnya mereka orang-orang thayyi, la wa dzu fis sama'i 'arsyuh, tidak demi zat yang arasnya di atas langit. Ya, di sini makna dzu apa? Alladzi. Maknanya la walladzi fis sama'i 'arsyuh, wa di sini qasam. Tidak demi zat yang arasnya di atas langit. Ya, la la nafiyah. Wawu qasam. Iya kan? Dan dia muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya. Apa takdirnya? Ya, uqsimu misalkan. Uqsimu, saya bersumpah. Ya. Demi zat yang ada ataupun yang arasnya ada di atas langit. Ya, di sini mausul dia. Mabni ala sukun fi mahalli apa? Jarrin. Ya kan? Di antara yang mengejarkan isim-isim itu apa? Qasam kan? Huruful qasam. Ya, sistema ya, jar majrur. Ya. Kemudian jar majrur sini i'rab sebagai apa? Sebagai khabar muqaddam, arsy sebagai mutadda mukhar. Mana aidnya di sini yang bagi pada dzu? Ha itu pada arsyuhu. Ya. Kemudian wa qala sya'iruhum, penyair mereka orang-orang thayyib berkata fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu. Sesungguhnya air itu adalah air bapakku dan juga kakekku. Wa bi'ri dan sumurku adalah dhu hafartu, adalah apa yang aku gali. Wa dhu tawaitu dan aku batai. Ya. Di sini syai gimana? Dzu. Ya. Dzu apa? Bermakna apa di sini? Ya allati, karena bi'r mu'annas atau mudzakkar. Bi'run ya mu'annas, seperti dalam ayat Al-Qur'an wa bi'r mu'attalah, dan sumur yang ditinggalkan. Ya, kalau kita i'rab ya syair ini, maka dikatakan fa di situ sesuai dengan yang sebelumnya, bihasa bima qabla, dilihat bait syair sebelumnya. Apakah isi nafiyah ataupun atifiyah harus dilihat yang sebelumnya. Kemudian inna harfu nasfin atau kid. Alma isimnya inna. Ya mansub. Wa ala nasbihi alamat nasbihi al fathah dhahirah ala akhirih. Ma khabar inna marfu ala matrafi al-dhammah dhahirah ala akhirih. Wa huwa mudhaf abi mudhafun ilaih. Ya majrur wa alamat jarrihi al-kasra al-muqaddara ala maqablayal. Cakalim dan dia. Abi mudhaf ya. Mudhafun ilaih. Ya. Wahu harfu atfin jaddi ma'atuf al-abi ma'atuf al-majrur majrur mislu alamat tujarrihi sama juga ya kasra muqaddarah alama qabla ya ilmu takallim dan dia jad juga mudhaf ya mudhafun ilaih. Kemudian wabi'ri wahu harfu atfin ya. Bi'r diatofkan kepada apa? Ma' ya. Ma, bagaimana i'rabnya tadi ma sebelumnya? Ma. Saya khabar marfu kan, maka dia al-bi'r karena dia tofkan kepada yang marfu maka dia ikut marfu. Wa alamat rafi dhammanya muqaddarah semua ya. Karena dia tofahkan kepada yang mutakallim. Iya, dia tofahkan kepada ya mutakallim. Kemudian zu isim mausul. Maknanya apa? Allati ya. Dengan mana allati berarti. Ya. Pada mahalnya apa? Rafa sebagai sifat dari bi'r sumurku yang itu kan. Si mausul ya sifat dari bi'r. Hafartu jinul fa'il jumlah silah itu. Mana di sini aidnya? Hah? Hafartu mahdhuf hafartuhu itu. Ya, beri atau hafartuha karena bi'r. Sumurku adalah sumur yang aku gali. Di sini aidnya yang kembali kepada zu itu mahdhuf hafartuha yang aku gali. Sama juga wadhu tawaitu, wadhu tawaituha. Jelas di sini ya zu maknanya allati ataupun allazi. Ya, allati ataupun allazi isim mausul. Kemudian wa innama sudah selesai ya dzu. Jadi dzu datang sebagai isim mausul khusus pada bahasanya orang-orang thayyi. Adapun selain bahasa orang thayyi ya dzu itu asmaul khamsah ya. Ya, ada dzu asmaul khamsah. Fa innamal ma'a wa innama takunu dza. Nah, sekarang kita masuk kepada isim mausul berikutnya. Ya. Yaitu dza wa innama takunu dza mausulatan bi syarti an yataqaddamaha mal istifhamiyatu. Hanyalah dza itu datang sebagai isim mausul dengan syarat agar yataqaddamaha kembali kepada dza agar dza didahului oleh ma istifhamiyah sifat ya ma al istifhamiyatu ma istifhamiyah ma untuk pertanyaan. Contoh, ماذا أنزل ربكم? Apakah yang diturunkan oleh Rabb kalian? Ya, ماذا أنزل ربكم? Di sini, ذا isim mausul. Ya. Bermakna الذي. Karena didahului oleh ma istifhamiyah. ماذا أنزل ربكم? Apakah yang diturunkan oleh Rabb kalian? Ya, Rabbnya bagaimana? Ma istifhamiyah. Ya, ma harfiyah istifhamiyah. ذا isim mausul bimana alladhi ataupun ya istifham ma'sifamiyah isim ya ma'sifamiyah isim. Masya Allah satu jur hujan ma'sifam istifham dia pada mahalnya rafa mubtada ma'sifamiyah itu isim bukan huruf ma'sifamiyah mabni ala sukun fi mahal rafin sebagai apa mubtada kemudian za isim mausul di mana allazi mabni ala sukun fi mahalli rafin khabar ya anzala fi'lun madhi mabni ala fath la mahalla la min al i'rab rabbukum fa'il ya marfu wa alamat rafi'ad dhammah dan dia mudhaf kaf mudhaf ilaih mana di sini haidnya kembali kepada za? Disebutkan enggak di sini, ada enggak? Enggak, berarti mahdzuf. Tafsirnya apa? Madza anzalahu gitu. Rabbukum, karena anzala butuh kepada maf'ul. Madza anzalahu rabbukum. Atau didahului oleh man. Ya. Didahului oleh man, contohnya ucapan penyair wa qasidatin ta'til muluka gharibatin qad qultuha liqala man dha qalaha. Wa qasidatin ta'ti al-muluka ghariba qad qultuha liqala man dha qala. Wawu di sini wawu rubba, makanya mengejarkan yang setelahnya. Di sini rubba seperti maknanya takdir, banyak. Karena rubba bisa bermakna taklil, jarang, bisa juga bermakna sering. Wa qasidah, seringkali satu qasidah yang gharibah, asing, yang baru. Ta'til muluka, mendatangi para raja. Karena raja-raja suka untuk dilantunkan qasidah-qasidah. Qasidah itu basyir yang minimalnya itu terdiri dari 7 bait. Itu nama qasidah. Ya, basyir 7 lebih qasidah. Seringkali ada qasidah yang gharibah, baru, asing, mendatangi para raja. Qad qultuha, telah saya lantunkan, telah saya ucapkan. Apa liyukol, kenapa diucapkan qasidah-qasidah yang baru, yang sebelumnya belum pernah diucapkan, agar dikatakan man dzaqala, siapa ini yang mengucapkannya, hebat sekali nih, bagus sekali nih, ya, baru saya dengar ini, ya. Di sini saja mana man dzaqala, ya. Man dzaqala, kita i'rab ini saja lah biar cepat ya. Man dzaqala, ya, man isim istifham mabni ala as-sukun fi ma'na rafi sebagai mubtada, dza si mausul di mana allazi mabni alas sukun fi mahalli rafin khabar. Ya. Qalaha fi'lun wa fa'il wa maf'ul ismi. Qala fi'lun madin mabni alal fath la mahalla la minal i'rab. Wa fa'iluhu wa min musaddir fihi jawaz an taqdiruhu huwa ya'ud ila dha, yaitu la'aidnya. Iya. Pada qala ada fa'il huwa, kembali kepada dha, dan huwa sebagai a'idnya, itu pengikat jumlah sila dengan mausulnya ha mamir muttasil mabni alal ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun biha, itu kembali kepada qasidah. Man dzaqalaha, siapa yang mengucapkan qasidah ini? Ya, jumlah qalaha jumlah fi'liyah, jumlah silah mausul la mahalla laha minal i'rab, jumlah silah mausul tidak ada mahal dalam i'rab. Ai yani maknanya mal ladzi anzala rabbukum, ini menafsirkan makna ayat tadi madza anzala rabbukum, yani mal ladzi anzala rabbukum, apakah yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Kemudian makna basyir tadi man dzaqalaha, yani manil ladzi qalaha, siapa gerangan yang mengucapkannya. Kemudian adas loncat ya. Fa in lam yadkhul 'alayha syai'un min dhalik fa hiya ismu isyarah. Adapun kalau za didapati za tapi tidak dimasuki oleh sesuatu dari ma istifhamiyah atau man istifhamiyah, maka dia za ism isyarah. Iza kitabun, za talibun. Wa la yajuzu an takuna mausulah, tidak boleh dia dijadikan sebagai isim mausul. Khilafan lil kufiyin, berbeda halnya dengan orang-orang Kufah yang membolehkan ya, untuk dijadikan sebagai isim mausul, meskipun sebelumnya tidak ada ma istifhamiyah, tidak ada pula man istifhamiyah. Wastadallu biqaulih, mereka orang-orang Kufah berdalil dengan ucapan penyair adab ma li'abbadin alaiki marah aminti wa hadha tahmilina tariqu. Ya, adab ini ucapannya diucapkan biasanya untuk memacu kuda tunggangan. Adas. Jadi ismu saut adas itu nama suara. Kalau kita bagaimana memacu kuda biasanya? Ya, adas, adas itu ismu nama suara yang digunakan untuk memacu kuda. Al-Baghal, keledai. Ataupun kuda ini. Ma li'abadin 'alaiki imarah, tidak ada manasiah. Tidak ada bagi abad atasmu wahai kuda imarah kekuasaan. Amin tinggal selamat dari abad. Wa hadza tahmilina tariqun. Ini orang yang kamu pikul, yang kamu gendong, yang kamu bawa ini tariqun, telah bebas. Di sini kata orang Kufah, sebabnya bermakna allazi. Ya, allazi tahmilina tariqu. Yang kau, orang yang kau pikul, yang orang yang kau gendong, tariq bebas. Ya, di situ ayatnya tahmilinahu gitu. Ya. Demikian kata orang Kufah. Qalu hadza mausulun mubtada. Kata mereka orang Kufah, hadza dha-nya itu si mausul, i'rabnya mubtada kata. Tahmilina itu jumlah silahnya. Ayatnya mahdhuf, yaitu tahmilinahu. Kembali kepada dha. Kemudian tariq khabarnya, khabarnya allazi. Takdirnya, takdir makna ucapan menyair tadi katanya hadza hadza tahmilina tariqu. Adalah alladzi tahmilinahu taliq, orang yang kau bawa ini taliq, telah merdeka bebas. Tapi ini dibantah pendalilan orang-orang Kufah yang mereka berdalil bahwasanya za yang tidak didahului oleh mana ataupun ma datang juga sebagai isim mausul dengan basyirin, yaitu wa hadza la dalila fi. Ini bukan dalil. Ya, tidak ada dalil padanya. Pada basyir ini tidak ada dalil atas pendapat orang Kufah. Lijawazi, kenapa lijawazi an yakuna za lil isyarah? Karena pada contoh basyir ini masih mungkin, masih bisa za dibawa kepada isim isyarah. Ya, hukum asalnya za isim isyarah kan. Ya. Isim isyarah bisa enggak? Bisa. Ya. Maka jangan dipalingkan kepada isim isyarah kepada si mausul, sedangkan tidak ada di sana ma istifamia ataupun man istifamia. Materi wa huwa mubtada, dan isim isyarah i'rabnya mubtada juga. Wa taliqu, kemudian taliqun khabarnya, taliq khabarnya. Kemudian tahmilina, bagaimana i'rabnya? Jumlah haliyah itu. Jumlah haliyah pada mahalnya nasab. Ya. Hal dari dhamir yang ada pada taliqun. Pada taliq ya, isim fa'il termasuk isim fa'il mengandung dhamir huwa, ya. Tahmilina ini hal dari dhamir yang ada pada taliq. Sehingga takdirnya adalah, takdir maknanya, kalau dijadikan za'nya isim isyarah, kemudian taliq sebagai khabarnya, kemudian tahmilina sebagai halnya, takdir maknanya adalah hadza tariqun fi halati kaunihi mahmulan laki. Ini orang ini, ini mengisyaratkan kepada dirinya, taliq merdeka dalam keadaan dia dipikul olehmu, digendong olehmu. Yang diajak bicara apa? Al-Baghal, budaya. Wa dukhulu harfi tanbih 'alaiha, dan masuknya huruf tanbih pada za hadza, pada basyir tadi kan ada hak masuk pada za, ya. Ya dulu ala annaha lil isyarah, ini menunjukkan bahwasanya dia za isim isyarah. Ya. La mausulah, bukan isim mausul. Nah, itu yang roji yang benar. Ya, yang namanya hak hanya bisa masuk kepada isim isyarah, enggak bisa masuk kepada isim mausul, sehingga terbantahkan pendapat orang Kufah. Jadi intinya za datang sebagai isim mausul dengan syarat apa? Didahului oleh ya ma istifhamiyah ataupun man istifhamiyah. Ntar saya mau sampaikan tambahan. Ya, ini ada tambahan. Kata Ibnu Malik rahimahullah dalam Alfiyah, wa mithlu madza ba'da nasifami aw man idza lam tulgha fil kalami. Sebagaimana ma isim mausul ya, musyarak kan. masih mausul musyarak kan, untuk mufrad, mutsanna, jamak, muannats. Ya. Seperti ma juga za, artinya za juga sama seperti ma, isim mausul musyarak. Kapan ba'da masifami? Tatkala dia datang setelah apa? Ma istifhamiyah. Au man, atau datang setelah man istifhamiyah. Tapi ada syaratnya, idza lam tulgha fil kalami. Apabila dia za tidak diilgha, tidak diabaikan dalam kalam. Ya, kita jelaskan sedikit di sini, barangkali istifhami, alhamdulillah. Ya. Jadi ma yang namanya za itu dia datang sebagai isim mausul dengan dua syarat. Syarat yang pertama sudah kita sebutkan, yaitu agar dia za datang setelah apa? Ma dan man istifhamiyah. Syarat yang kedua ya, yang disebutkan oleh Ibn Hisham dan disebutkan oleh Ibn Malik dalam bait syairnya tadi, idza lam tulghu fil kalami, apabila za-nya tidak diabaikan dalam kalam. Apa maknanya ya? Jadi syarat yang kedua agar dia tidak diilgha, tidak diabaikan dalam kalam za ini. Apa sih makna ilgha? Mengilgha za itu, yakni makna mengilgha za adalah ketika za dijadikan bersama ma, ataupun za dijadikan bersama ma satu isim, isim istifham. Jadi jadi satu dilebur gitu. Madza, ini satu isim istifham. Manza, satu isim istifham. Ini berarti za-nya diilgha. Berarti bukan dia, bukan isim mausul lagi gitu. Paham gak ini syarat tambahan dari apa? Za. Syarat yang pertama yang disebutkan oleh Ibn Hisham tadi, yaitu agar apa? Tidak boleh apa? Ma istifhami ataupun man istifhamiyah. Syarat yang kedua agar za-nya tidak diilgha, tidak diabaikan. Kapan za itu diabaikan? Ya ini ketika dia dilebur dengan ma ataupun man menjadi satu isim istifham. Maka dia bukan isim mausul itu. Ya, nanti ini faedah tampak pada i'rabnya. Ya. Ya ini pada badalnya. Ya. Lihat pada contoh ya. Madza sana'ta? Madza sana'ta? Di sini kita boleh menjadikan za sebagai isim mausul, boleh pula kita jadikan za di sini sebagai mulgha. Bukan isim mausul, tapi isim istifham yang dilebur dari ma dan za. Ini tampaknya terlihatnya pada badalnya. Lihat ya. Madza sana'ta? Hal dari mana enggak beda ya. Madza sana'ta? Ya. Apa yang kau perbuat? Ya. Lihat dari badalnya, a khairun am syarrun. Ya, a khairun am syarrun. Kalau rafa khairun, ya. Apakah kebaikan yang kau perbuat atau kejelekan? Ya. Kalau rafa, maka khairun dia sebagai badal. Ya, sebagai badal dari madza. Ya. Karena di sini madza mubtada ataupun ya saya ulangi, kalau kita baca rafa madza sana'ta, apa yang kau sedang perbuat, apa yang kau perbuat, a khairun am syarrun. Di sini bisa a khairun am syarrun, tergantung antum niatkan za-nya di situ isim mausul atau za yang mulgha, yang dia merupakan isim istifham yang dilebur dari dengan ma gitu. Ya. Kalau kita baca rafa a khairun, maka dia i'rabnya sebagai badal dari ma. Jadi apa? Ma. Madza sana'ta. Ya. Ma sebagai mubtada kan? Marfu kan? Ya. Maka badalnya pun ikut marfu. Maka akhairun. Khairun marfu. Ya. Kemudian za-nya khobarnya. Madza sana'ta. Berarti madza sana'ta, kalau di'rab ma-nya sebagai isim istifham, maknya sebagai isim istifham, pada mahalnya rafa mubtada, za-nya isim mausul berarti ya. Sebagai khobar kan? Iya kan, betul enggak? Ya. Sona'ta, mana di sini anunya? Kaidnya mahdzuf kan, sona'tahu. Ya. Ini kalau marfu, madza sona'ta. Ya. Kemudian contoh yang lain. Man dza akramta? Ya, man dza akramta? Az-Zaidun am Amrun? Man dza akramta? Siapa yang kau muliakan? Az-Zaidun am Amrun? Apakah Zaid ataupun Amr? Sama seperti tadi, man-nya isim istifham, mabni ala sukun, pada mahalnya rafa mubtada, za-nya isim mausul. Ya, mabni ala sukun, fi mahali rafin. Kemudian akramta jumlah silah mausul. Ya, kalau antum jadikan di sini za sebagai isim mausul, maka az-zaidun gitu ya. Marfu ya. Az-zaidun am amrun. Kenapa Zaidun dirafakan? Karena Zaidun sebagai badal dari man. Ya. Mannya kan marfu mubtada, maka Zaidun ikut marfu. Nah, sekarang kalau antum jadikan di sini madza dan manda sebagai satu isim sifam, berarti zanya mulghah, bukan isim mausul. Maka badalnya mansub. Lihat, madza sana'ta akhairun am syarra? Nah. Madza sana'ta akhairun am syarra? Kalau kita i'rab madza isim sifam, mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddam, ya kan? Maf'ul bi muqaddam, sana'ta fil fa'ilnya. Maka dibaca akhairun. Kenapa kira-kira akhairun mansub? Karena dia sebagai badal dari madza. Madza kan maf'ul muqaddam, mansub kan? Iya. Am syarra ma'tuf saja, syarra diatafkan kepada khaira. Coba, man za akramta Zaidan am Amran? Zaid atau Amr? Kita nasabkan Zaidan, kenapa? Karena dia sebagai badal dari man za. Man za ini sebagai maf'ul muqaddam, iya kan? Mansub. Iya. Kira-kira bisa dibatalkan enggak? Iya. Ya, saya ulangi ya. Semoga bisa difahami. Jadi syarat yang syarat za itu datang sebagai isim mausul, yang pertama didahului oleh apa? Ma isifamiyah, dan man isifamiyah. Syarat yang kedua agar za-nya tidak diabaikan amalannya. Kapan za diabaikan amalannya? Artinya tidak dijadikan sebagai isim mausul, tatkala dia za dilebur dengan ma ataupun dengan man menjadi satu kesatuan isim istifham. Ya, bedanya di mana ya? Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya dengan melihat badalnya. Seperti dalam contoh ucapan madza sana'ta. Madza sana'ta. Ya, badalnya memungkinkan ya, mungkin rafa, mungkin nasab. Boleh akhairun am syarrun, apakah kebaikan yang keperbuat atau kejelekan, atau akhairun am syarra. Kapan kita rafakan akhairun am syarru? Ya, kita rafakan badalnya khairun ya, ketika kita jadikan za'nya isim mausul. Ya, maknya isim sifam, pada mahalnya rafa mubtada, za'nya khobar dia. Ya kan? Isim mausul mabni 'ala sukun, pada mahalnya rafa khobar. Khairun dirafakan karena sebagai badal dari ma. Maknya kan apa? Mubtada kan? Ya, kapan dikatakan madza sana'ta akhairun am syarra? Ketika madza dijadikan sebagai satu kesatuan isim sifam, dan dia sebagai irobnya maful bi yang muqaddam, didahulukan. Karena isim sifam sih. Pada mahalnya apa? Nasab kan? Sona'na fil fa'ilnya. Berarti khairon dibacanya. Kenapa khairon? Karena dia khairon badal dari madza yang pada mahalnya nasab itu. Jadi bukan mubtada irobnya. Ya, madza sona'ta. Ya, semua bisa difahami. Kalau kayak, gak apa-apa lah. Ya, kira-kira bisa difahami gak? Ya. Dua-duanya benar berarti benar, benar. Iya. Harokat, iya, benar. Kalau enggak ada harokat berarti khairun. Kalau enggak ada alifnya berarti khairun. Kalau ada alifnya khairan. Kalau dari sisi mana enggak jauh ya? Ya. Cuma kalau antum menjadikan za'nya isim mausul dicari aidnya. Iya kan? Seperti tadi madza sana'ta, mana aid ini yang kembali pada za? Oh, mahdhuf ini sana'tahu gitu kan. Adapun kalau antum menjadikan madza sebagai satu kesatuan isim isim, nah, enggak perlu wa'id, bukan isim mausul, berarti dia maf'ul bi yang didahulukan gitu. Ya. Seperti Zaidan dorobtu gitu. Kenapa di sini didahulukan? Karena di sini sifam. Harus didahulukan di sini sifam. Iya. Ya, semoga bisa difahami ya, itu tambahan aja. Tapi penting juga itu. Al-Mu'im kalau ada madha, ya, memungkinkan dua, ya, dua sisi. Tidak, tidak boleh disatukan. Apanya? Ya, tidak dilebur menjadi satu isim sifam, gitu ya. Oh, dan penulisannya sama, penulisan mah. Ya, yang lain kira-kira ada yang bertanyakan? Iya, kalau kesalahan niatnya gimana gitu. Tapi antum kalau baca di satu kitab ya, ya boleh dua pilih, boleh dua sisi gitu. Antum mau jadikan mata satu isim juga bisa. Tapi perlu dilihat juga fiilnya gitu. Pilih setelahnya, butuh maful enggak gitu. Iya kan, butuh maful enggak gitu kan. Kalau fiilnya enggak butuh maful ya, biasanya dia isim mausul gitu. Kalau butuh maful memungkinkan dua-duanya. Seperti ya, kita ganti man. Man za ya, qoma. Ya. Man za qoma. Bisa dua sisi enggak? Azaidun am Amrun Azaidan am Amron. Apa madhnya mana ya? Man dha qama? Man alladhi qama? Siapa yang berdiri? Bisa enggak masuk? Enggak bisa ya. Kenapa enggak bisa masuk? Ya mana yang mubtada ya. Iya kan? Man dha qama? Mannya mubtada dia. Isim istifham, madhnya sukun, isim fi'il mubtada. Dhanya isim mausul, madhnya sukun. Qamanya jumlah silah. Boleh enggak kita jadikan satu man dha qama? Irobnya sebenarnya apa? Mungkin enggak? Man dha qama di situ dijadikan satu kesatuan isim istifham. Berarti khobar muqaddam ya irobnya. Ya, man dha qama khobar muqaddam. Betul enggak? Qamanya sebenarnya apa? Man dha. Ya mungkin man dhanya sebagai mubtada. Qamanya khobar gitu. Ya. Qamanya khobar berarti. Iya kan? Hah? Iya jumlah filia. Mantanya sebagai satu kesatuan isim istifham mubtada. Komanya khobar. Bisa juga ya. Ya. Sama-sama rofa kalau ini. Kalau tadi sengaja dibedakan yang masuk biar untuk paham gitu. Kalau ini bisa kemungkinan gitu ya. Niatkan, anda meniatkan mana itu. Ya. Kemudian. Sudah belum? Nah, sedikit lagi ya. Fahadhihi khulasatul qawli fi ta'dadil mausulat khasiha wa mushtarakiha. Inilah ringkasan pembahasan tentang penyebutan isim-isim mausul yang khususnya dan yang musyaraknya. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Ada yang kurang faham? Kita minta diulang. Silah itu artinya silah. Ya bisa jadi dia silah itu perantara untuk menjadikan isim mausul ini ma'rifah gitu. Jadi isim mausul itu yang roji ma'rifahnya dengan jumlah silah ini. Kalau dikatakan ja'anilladhi, jadi kan isim mausul termasuk isim ma'rifah ya. Kalau dikatakan ja'anilladhi tanpa silah datang kepadaku oh, ya, yang orang yang sudah ma'rifah belum? Belum ma'rifah tapi qomabu baru ma'rifah. Itu yang roji bahasanya isim mausul itu ma'rifah dengan silah ini. Menjadikan dia perantara yang menjadikan isim mausul ini menjadi ma'rifah. Ya Allah alam. Kalau secara bahasa silah ya perantara. Iya kan? Yang lain? Ada yang perlu syarat, ada yang dengan sendirinya juga. Ya. Ada yang dengan sendiri isim alam. Ada yang isim isyarah butuh bantuan isyarah penunjuk, isim mausul butuh untuk memarifakannya butuh silah. Ada yang isyarah, isyarah hissiyah ataupun ma'nawiyah isim isyarah. Kalau yang tanpa butuh qarinah penunjukannya kepada ma'rifah itu alam gitu. Domir-domir butuh kepada tempat kembalinya, ya kan? Iya dengan bantuan al, ma'rifah dengan al, ya. Kalau alam sendiri Muhammad Zaid, ya cukup dulu ya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas penjelasan tentang pembagian dari silah, ya. Penjelasan tentang silahnya. Jadi kan baru isim mausulnya ya. Nanti silahnya insyaallah. Ya, subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.